إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزنا الله إياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sungguh berbahagialah kita dan bersyukurlah pada Allah Ta'ala karena kita dapatkan nikmat yang demikian luar biasa dari Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama lahu khizat minad dunya wa hadha fi riha. Yang artinya, barang siapa di antara kalian mendapatkan di pagi hari dalam keadaan aman, hartanya aman, keluarganya tidak ada musibah, tidak ada bencana menimpa, dan didapatkan dalam keadaan sehat, selamat badannya, tiada keluhan, tiada sakit, dan didapatkan untuk makan harinya bersama keluarganya. Artinya ada rizki untuk makan bersama keluarganya hari itu. Maka beliau sampaikan, orang yang dapatkan tiga perkara ini, itulah dia seperti orang telah dapatkan dunia dengan seluruh isinya. Sehingga kita dibimbing untuk tidak muluk-muluk dalam perkara dunia, ambisi luar biasa pada dunia, tidak. Cobalah lihat yang sudah kita terima. Di rumah kita, alhamdulillah, untuk hari ini bersama keluarga kita masih dapatkan makanan. Kita bisa bangun sehat, alhamdulillah, menjalankan ibadah sholat berjamaah. Kita dapatkan aman, tiada gangguan, bencana, musibah. Sungguh ini nikmat luar biasa. Sehingga beliau sampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang dapatkan seperti ini seperti dapatkan dunia dengan seluruhnya. Banyak orang kaya raya, tidak hanya untuk satu hari dia bisa makan dengan keluarga, mungkin tujuh turunan bisa. Namun apalah artinya kalau keadaannya sakit, tidak bisa kembali menikmati hidup dengan baik. Namun kita yang sedikit Allah beri harta barangkali pas-pas cukup dan keluarga, tapi sehat, itu lebih baik sebenarnya. Walaupun orang tetap mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Na yafila barakallahu fikum. Dalam kesempatan yang mulia ini, di pagi hari ini, mari kita renungkan satu di antara firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah Azza wa Jalla menyeru kepada kita seluruh kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin a'azzanillahu wa iyyakum. Dikatakan oleh Abdullah ibn Umar, tentang firman Allah Ta'ala wa kunu ma'as sadiqin, yakni kunu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Jadilah kalian bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya. Karena mereka itulah sebenar-benar orang yang jujur dalam agama, jujur dalam iman. Kita diperintahkan untuk jadilah bersama mereka. Begitupun kata Imam Abdu'l-Haq, kunu ma'as sadiqin, yakni ma'a Abu Bakr wa Umar wa ashabi. Jadilah kalian bersama Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Adapun kata Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini, maksud Allah Ta'ala wa kunu ma'as sadiqin, yakni ma'alladzina kharaju fi sabilillah. Kalian bergabunglah selalu dengan mereka, orang-orang yang senantiasa keluar berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersama mereka para sahabat radhiyallahu anhum, bukan ya bersama orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mereka tidak jujur. Nampak zahirnya sepertinya ingin membela, padahal begitu berangkat dalam pasukan dia membuat kegaduhan dan membuat apa? Huru-hara, melemahkan pasukan muslimin. Ini adalah tipe orang munafikin. Seperti dalam perang Uhud, mereka berbuat ulah, mengajak balik ke Madinah pasukan yang sedang berangkat untuk berperang. Ini model-model mereka. Maka dikatakan, jadilah kalian seperti Abu Bakar, Umar, ya, dan para sahabat beliau Rasulullah SAW yang lainnya. Jangan seperti munafik. Nah, ya fila barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan seruan yang agung ini untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang jujur. Karena sungguh kejujuran ini mempunyai kedudukan yang amat sangat tinggi. Dia adalah kedudukan setelah para anbiya, para rasul. Itulah kedudukan siddiqin, orang-orang yang jujur. Nah, ya fila barakallahu fikum, kejujuran ini pula adalah merupakan bukti nyata benarnya iman seseorang. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira kalau Allah akan membiarkan kalian begitu saja setelah engkau mengaku amanna, kami iman, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji? Apa mengira seperti itu kita? Allah katakan, laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah telah uji mereka, orang-orang sebelum kalian, sehingga nyata bagi Allah siapa mereka yang jujur dalam imannya, siapa yang dusta dalam imannya. Nah, ya fila barakallahu fikum, umat-umat yang terdahulu sudah nyata bagi Allah, yang jujur itulah yang bersama para Nabiullah dan Allah selamatkan mereka. Sedangkan orang-orang yang dusta, Allah binasakan mereka tak tersisa. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut. Begitulah saksi sejarah yang telah terbukti dalam kehidupan manusia. Mereka binasa karena kedustaan mereka. Mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan risalah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena itulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pesan yang agung dalam hadis bagi berikut dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, riwayat dari Imam Muslim. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajul yasaduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Beliau sampaikan pesan pada kita semua, alaikum bisidqi, hendaknya kalian jadilah orang-orang yang jujur atau selalu berbuat jujur, karena sungguh jujur itu akan membimbing pada kebaikan, dan sungguh kebaikan itu akan membimbing kita ke dalam surga Allah. Dan seorang ketika dia selantiasa selalu berusaha untuk jujur dan sungguh-sungguh ia berusaha jujur, sehingga Allah pun mencatat dia di sisi Allah siddiqan, sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian jangan dusta. Kenapa demikian? Kata beliau Rasulullah SAW, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sungguh dusta akan membimbing seseorang untuk berbuat durhaka, akan membawa orang untuk berbuat durhaka. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan durhaka itu akan mengantarkannya ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan seorang dia berbuat dusta, kemudian dia terus-terus melakukan dusta hingga akhirnya pun ia dicatat oleh Allah sebagai pendusta wal iyadzu billah. Ingat ya fil barakallahu fikum, kalau beliau sampaikan dalam hadis yang agung ini menyerukan kepada kita untuk berbuat jujur dan melarang kita dari dusta. Beda, mereka orang-orang yang jujur itulah orang yang beriman, sedangkan dusta itulah perilaku munafik. Seperti sabda beliau dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, ketika ia bercerita dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika ia janji ia ingkari. Wa idza tumina khana, ketika ia diberi amanah dia berkhianat. Hadis Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman. Sehingga ya fila barakallahu fikum, tidak pantas tentunya seorang mukmin masih tercampur padanya sifat-sifat munafik wal iazubillah. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat munafik ini, dari sifat nifaq. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, seorang ketika jujur dia akan tenang jiwanya dan dia tidak perlu mengulang-ulang ucapannya. Tapi orang ketika dusta dituntut dia untuk ya melakukan kedustaan berikut, ya seperti yang kita lihat dalam fitnah ini, ketika mereka orang-orang yang membawa dan mengobarkan api fitnah tidak jujur. Walaupun sudah jelas mahkamah memutuskan bahwasanya Dr. Muhammad bin Hadi ya terkena hukum had disebabkan qadzaf, tuduhan. Dalam mahkamah yang pertama sudah diputuskan, mereka pengikutnya ya mengatakan hakimnya tidak bisa dipegangkan, dia manusia, hakim bisa salah, dia pedomannya hambali, ya masih belum mau terima karena dia ijtihad manusia, hakim bisa salah. Bila ya Dr. Muhammad bin Hadi, putusan kedua. Demikian pula mereka, putusan ketiga lagi sedang dalam proses, artinya dalam banding, dan belum ada keputusan. Orang yang dekat Muhammad bin Hadi sendiri masih belum memberikan yang sebenarnya. Tapi yang di negeri kita ini sudah ramai, sibuk katanya bebas sudah. Di mana kalian? Ini Syekh kami telah bebas. Hadirinya dimuliakan Allah, kalau seorang yang jujur ketika diputuskan oleh Allah dan Rasulnya perkara dan ia segera menerima dan taubat, selesai urusannya, tidak terus berlarut sampai membesarkan api fitnah sedemikian besarnya, Tentunya demikian karena Allah sudah katakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka demi Rabbmu mereka belumlah iman, kata Allah, sampai mereka jadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya, wa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lalu tidak dapatkan lagi pada diri mereka rasa berat hati dari keputusanmu. Mereka pasrah tunduk menerima. Ini seorang mukmin yang jujur. Seperti itu. Bukan kemudian sudah jelas, mahkamah sudah memutuskan, masih terus berupaya untuk ya, mencari pembenaran dan pembebasan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Na yafila barakallahu fikum. Akhirnya mereka harus melakukan sekian-sekian, sama seperti awal dikobarkannya fitnah Su'afiqah oleh orang-orang Mus'afiqah. Katanya asatidzah kita mengambil pondok-pondok mereka. Ketika ditanya pondok mana yang diambil, tidak, mereka hanya ingin menguasai yang mana yang ingin dikuasai. Disebutkan satu contoh saja, ketika dijelaskan kepada Syekh, kita enggak mengambil, cuma di sini ada pengajar yang salah satu pengajarnya mengatakan melahirkan Imam Mahdi, apakah pantas pondok salafi seperti itu? Baru terkejut. Kalau mereka mau jujur, tentunya fitnah tidak akan berlarut. Sama dengan fitnah sebelumnya, Halabi, Hadadi, Hajuri. Inna barakallahu fikum. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita dibimbing oleh masyayikh seperti Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, Syekh Saleh Fauzan Hafizullah Ta'ala, begitu Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau-beliau, ya. Subhanallah. Tidak sembarang beliau tentunya membimbing umat ini dalam masa-masa fitnah yang dahsyat seperti ini. Dan tidak kurang beliau memberikan nasihat kepada mereka sebelum terus larut dan hanyut dalam fitnah yang lebih besar. Namun karena mereka tidak jujur dalam menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan terus menerus seperti itu, sehingga ya fila barakallahu fikum, bersyukurlah kita pada Allah. Dan beliau Rasulullah SAW sampaikan pada kita, jujur ini sebenarnya yang akan menjadikan tentram hati kita. Dalam hadis beliau Nabi SAW bersabda, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqatu ma'ninatun wa innal kadhiba raibatun. Beliau sampaikan pada kita, tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara-perkara yang tidak meragukanmu. Kalau engkau masih sangsi, masih ragu dengan satu perkara, tinggalkan pada perkara yang tidak meragukan. Ya, ini apa? Tinggalkan perkara-perkara yang enggak jelas dalilnya, enggak jelas hujahnya, apalagi jelas enggak ada hujah padanya. Tinggalkan. Fa inna sidqatu ma'ninatun, sungguh jujur inilah yang menjadikan hati tentram. Wa innal kadhiba raibatun, sedangkan dusta itulah yang membuat hati cemas, khawatir, takut kebongkar. Sehingga orang berusaha untuk dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi. Itu sudah. Ya, ketika orang melakukan satu dusta, dia akan berusaha untuk melakukan dusta yang kedua. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Satu contoh saja. Ketika suami, dia dusta kepada istri, akan menuntut dia dusta yang lain. Istri melihat gelagat yang berubah. Kenapa suamiku ini kalau berangkat kantor kok pagi sekali, pulangnya kok telat selalu, enggak kayak kemarin-kemarin dulu. Ditanya, mas nikah lagi kah? Tidak. Padahal sudah. Bilang tidak. Akhirnya untuk membuktikan bahwa dia tidak, untuk menutupinya, berusaha dia bagaimana cara untuk tidak tahu. Sampai temannya pun suruh dusta. Kamu jangan bilang istriku seharusnya nikah lagi ya. Coba lihat. Suruh temannya ikut dusta untuk membelanya. Suruh juga yang tahu siapa, kamu jangan bilang-bilang ya. Semua diajaknya untuk mendukung dustanya. Andaikan suami ini jujur, jawab iya, mau apa? Ribut satu kali itu, tapi selesai, sudah, tenang. Tapi karena dusta akhirnya berusaha. Kenapa berangkat pagi-pagi? alasan kantor begini-begini, telepon kantor, padahal tidak ada tugas. Oh, enggak ada tugas di kantor, kok pagi sekali berangkatnya? Padahal biasanya dia karena sudah janji kamu dinikahi, tapi enggak dapat malamnya. Jadi pagi sebelum berangkat kantor kamu tak singgahi, pulang kamu disinggahi. Cuma sekedar simpedes, simpanan perawan desa istilahnya. Cuma disimpan aja begitu, rugilah tentunya. Ini suami enggak adil. Ingat, kalau satu ini enggak jujur, sudah enggak bisa adil, enggak jadi. Karena adil itu kan yang termasuk mabit bermalamnya. Tapi kalau yang enggak jujur, akhirnya enggak bisa memberikan hak istri yang keduanya kepada yang pertama dusta, teman-temannya disuruh dusta. Akhirnya apa yang terjadi? Dan ini wakil terjadi, ikhwah. Begitu temannya pinjam kendaraannya, ternyata di kendaraannya itu ada, dia lupa kalau surat nikahnya itu dia ada di situ. Temannya lihat, oh ada, kasih tahu istrinya, ini lihat buktinya, geger. Coba kalau dari awalnya jujur. Ini satu contoh. Dan antum lihat, kalau seorang petani bawa pisang dari kebun, dia milih sendiri, dia punya pohon sendiri, tebang, enak, pulang, santai. Tapi kalau pencuri, santai apa enggak? Mau tebang saja tengok-tengok, ada orang lihat enggak? Sudah tebang, dia bawa, lihat-lihat, ada yang lihat apa enggak? Betul? Itu orang mencuri, beda. Kalau milih sendiri, bangga, ini pisangku besar-besar. Tapi kalau pencuri, mau bangga apa coba? Ini besar pisang, punya siapa? Dia dusta. Ya, enggak bisa dia. Itu hati kita, fitrah. Tidak bisa dipungkiri ya ikhwah. Jadi kalau memendam sesuatu kedustaan, pasti hati ini tidak tenang, resah, bingung, khawatir, khawatir, kebongkar. Kalau jujur enak. Kita bilang, Pak Samu petik pisangnya, pulang enak. Tapi karena tidak jujur, beda. Sehingga ya fila barakallahu fikum, itu hati kita kalau memang masih fitrah, tidak dikuasai hawa nafsu, akan memberikan sinyal-sinyal fatwa kepada kita. Hati-hati, ini enggak benar. Tinggalkan. Sehingga boleh tinggalkan yang meragukanmu, membuat bimbang hatimu kepada yang tidak ragu. Nah, barakallahu fikum, ini satu contoh. Ya, orang yang dia ke kebun sendiri, apa yang di kebun dia petik, enak. Tapi kalau duluan kebunnya, dia masuk aja sudah lirak-lirik. Begitu masuk, cepat-cepat ambil apa yang di dalamnya, keluar pun bingung lirak-lirik. Ada jangan-jangan ada yang tahu, jangan-jangan ada yang tahu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Tentunya dia akan dusta, dusta. Dia jual, ditanya, kamu dapat dari mana? Dia bilang, saya beli. Padahal nyuri. Dusta, dusta, dan itu tidak barokah. Ini satu gambaran. Maka ahlus sunnah, orang-orang yang selalu jujur, tenang hidupnya, tidak gelisah dengan berbagai fitnah. Kenapa? Bagi dia punya prinsip, kebenaranlah yang dipegang. Hujjah menjadi sandaran, dalil yang jelas. Sehingga ahlus sunnah tenang, tentram jiwa-jiwa mereka. Inilah yang diharapkan. Dan afila barakallahu fikum, apa yang beliau sampaikan, kalau kejujuran ini selalu pada kita akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Begitupun kalau seorang pedagang dia jujur, akan datang barakah. Sebab beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatun bai'ihima. Beliau sampaikan pada kita, dua orang yang transaksi berjual beli, ya, tawar menawar. Ya, dua orang yang dia mengadakan transaksi, dibolehkan ia untuk memilih, bertransaksi untuk memilih mana cash apa, ya, ditunda pembayarannya selama belum berpisah, boleh transaksi jual beli. Kalau dua-duanya jujur dan menjelaskan, yang punya pemilik barang menjelaskan, ini barangku begini, ada kekurangannya begini begini, ya, tidak ditutup-tutupi. Jual motor, jual mobil, atau jual apa saja, dia tidak tutupi, dijelaskan, ini kekurangannya, ini kekurangannya. Maka orang yang jujur dalam transaksi ini diberkahi oleh Allah dalam jual belinya. Yang beli barokah, yang jual juga barokah. Artinya barang yang dibeli membawa manfaat. Uang yang dia dapatkan dari jual belinya yang menjual, dia juga barokah, dapat manfaat. Tapi kalau dusta dan menyembunyikan ya cacat yang ada pada barang tersebut, maka hilanglah, kata beliau, barokah bagi keduanya. Hilang barokah jual belinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nasallahu salam afiyah. Na ya fil barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimanakah generasi awal umat ini. Teladan bagi kita, yang mana mereka-mereka adalah orang-orang yang telah benar-benar jujur dalam iman mereka, sehingga mereka itu benar-benar mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kabarkan di antaranya, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 33, orang-orang yang mereka dan orang yang datang dengan jujur, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membenarkan risalahnya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sehingga beliau tadi seperti Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, ya, mengatakan mereka itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, seperti dalam ayat yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ini. Orang-orang yang datang dengan jujur itu Muhammad SAW dan wasaddaqobi, mereka yang membenarkannya, yaitu para sahabat, mereka itulah orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Standarnya orang-orang yang benar imannya. Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah katakan, sungguh orang-orang mukmin mereka adalah orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka benar-benar berjihad berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka-mereka itulah Allah katakan as-sadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam imannya. Kemudian nafilah barakallahu fikum, dalam ayat yang agung ini Allah Azza wa Jalla menghabarkan kepada kita orang-orang yang mereka benar imannya adalah seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka setelah menyatakan iman, mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka tidak ragu. Walaupun mereka dipaksa untuk kembali kepada agama semula dengan janji-janji untuk mereka mendapatkan dunia, seperti Bilal ibn Rabah, Amr ibn Yasir berserta bapaknya, ya, ketika menyatakan iman, begitu berat siksaan yang mereka dapatkan. Kalau mereka mau bebas dari siksaan majikan, tinggal ikuti agamanya, selesai. Begitu pula Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai teladan bagi kita. Kalau mau mengikuti agama Namrud, selesai urusannya, tapi tidak demikian. Itulah, lihat. Kalau itu para anbiya, ini para sahabat. Dan mereka buktikan ketika diseru untuk jihad di jalan Allah, mereka siap dengan hartanya dan jiwanya. Dan mereka benar-benar mengeluarkan apa yang mereka bisa dari hartanya untuk bekal jihad fisabilillah. Dan mereka dengan jiwanya berangkat. Maka layaklah mereka dikatakan sebagai orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, Bahkan Allah katakan tentang mereka para sahabat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dalam surat Al-Ahzab ayat 23 Allah berfirman, di antara mereka orang-orang mukminin, yakni para sahabat yang dimaksudkan, ada orang-orang yang jujur dengan apa yang ia ikrarkan janjinya kepada Allah, sehingga di antara mereka ada yang menuai syahid, mati dalam perang sesuai janjinya, dan di antara mereka ada yang Allah tangguhkan kematiannya dan mereka tidak berubah. Mereka janji dalam perang Uhud, ketika mereka di perang Badar tidak ikut serta perang bersama Rasulullah SAW, mereka janji kalau ada kesempatan sama ikut mau begini dan begitu. Kemudian Allah sebutkan mereka yang berjanji itu, di antara mereka ada yang betul-betul dapatkan syahid, ada yang ditunda. Artinya tidak ketika perang Uhud meninggalnya, tapi dalam peperangan-peperangan sesudahnya. Semua mereka menuai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya barakallahu fikum. Dulu mereka para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana kejujuran mereka dalam perkara ini, yang tentunya jauh dibandingkan di zaman kita sekarang ini. Dan ya fil barakallahu fikum, Allah sebutkan kedudukan mereka, orang-orang yang jujur ini. Mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yakni di surga dikumpulkan bersama para anbiya, sebagaimana yang Allah habarkan kepada kita, wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah sampaikan bahwa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Itulah golongan yang paling baik. Allah sebutkan siddiqin di bawah derajat para nabi, yakni para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang seperti mereka di dalam iman mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam golongan ini. Nah, ya fil barakallahu fikum, kita dituntut jujur pertama dalam ucapan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan berbeda dengan kenyataan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan berbeda dengan yang ada di hati. Kita diperintahkan oleh Allah taala seperti para sahabat tadi, ketika mereka dengan ucapannya mengikrarkan janji akan demikian-demikian, nanti kalau ada perang lagi saya akan ikut dan akan berbuat seperti ini. Mereka janji dengan lisannya dan dibuktikan kenyataannya, sehingga Allah puji mereka, minhum man ahadallah, di antara mereka minal mu'minin rijalun saddaqu ma ahadu, di antara orang-orang mukmin ada yang mereka itu jujur dengan apa yang mereka janjinya kepada Allah, sesuai dengan janji mereka pada Allah. Ini contoh. Beda dengan munafik. Mereka mengatakan, kalau kalian diusir saya perang, saya bersama kalian akan bela kalian. Kalau saya berperang, saya berperang bersama kalian. Ternyata begitu terjadi peperangan, mereka mundur. Mereka tidak berani. Munafik. Ini selalu ya dicerca oleh Allah taala dan disebutkan, dibongkar aibnya, kejelekannya. Sedangkan orang-orang yang jujur mukminin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afila barakallahu fikum, ini tuntutan, dan jujur berikutnya jujur ya dalam hati kita. Yakni seorang dituntut jujur ikhlas hatinya dalam beriman kepada Allah taala. Begitupun ucapannya. Yang kedua tadi, yang dua perkara saya kebalik. Pertama jujur dalam hati karena iman tumbuh dari hatinya, kemudian lisan mengikrarkannya. Dan seorang yang sesuai antara ucapan dan hatinya, zahir dan batinnya, itulah yang jujur. Sedangkan orang-orang yang tidak sesuai antara ucapan dan batinnya, zahir dan batinnya, itulah munafik. Seperti yang Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada sebagian orang mengaku iman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Namun mereka itu sebenarnya tidak beriman. Itulah orang-orang munafik. Mereka mengatakan, Allah katakan yukhadi'unallah. Mereka menipu Allah walladzina amanu, menipu orang-orang yang beriman. Maka Allah nyatakan wa ma yad'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu Allah dan orang beriman. Mereka tidak menipu ya, mereka yakni Allah, Rasulnya dan orang yang beriman, kecuali menipu diri sendiri sebenarnya mereka. Namun sayang mereka itu memang tidak sadar. Itulah orang-orang munafik wal yaqubillah, menganggap apa yang dilakukan itu menguntungkan, padahal apa yang diperbuat itu tidak menguntungkan. Sehingga dengan ya hati mereka yang dipenuhi dengan dusta, kalau ketemu orang yang beriman, ngaku beriman, seakan-akan sama dengan para sahabat. Tapi kalau kembali kepada mereka, para pembesar-pembesar kafir, musyrikin, mereka pun ya mengolok-olok orang yang beriman dengan harapan mereka bisa hidup tenang. Orang mukmin tidak memerangi bersama mereka, orang-orang kafir juga aman, tidak dibunuh. Ini prinsip yang keliru. Ingat ikhwah, ini prinsip yang keliru. Yang kesana bisa, kesini diterima. Ini prinsip yang keliru. Sehingga dia bersama ahlu sunnah bisa, bersama yang lainnya bisa. Ini prinsip yang keliru. Dan ini namanya tidak jujur. Kamu sebenarnya yang mana? Semua bisa. Ini tidak bisa. Tidak benar prinsip yang seperti ini. Sehingga ya fila barakallahu fikum, seorang salafi ahlus sunnah tentunya jujur dalam manhajnya. Begitu pula kita dituntut yang ketiga, jujur dalam amal, perbuatan yang kita lakukan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, laisal birra antuwallu juakum kibal masyrik wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, akan tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman pada Allah dan yaumil akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada kitab Allah, para malaikatnya dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan engkau memberikan harta yang kau cintai. Dzawil qurba wal yatama, pada kerabat dekat, anak yatim. Wal masakin wa ibnus sabil, pada orang miskin, ibnu sabil, wasailin, dan orang yang minta-minta. Wa fir riqab, dan juga kepada budak atau hamba sahaya. Wa aqamas shalah wa atuz zakah, dia mendirikan salat, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdim, dan mereka memenuhi janji mereka. Idza ahadu, ketika mereka janji. Wasabirina fil ba'sa wad dharra, mereka sabar dalam musibah, dalam bencana. Wa hinal ba'sa, sabar dalam perang. Orang-orang seperti ini perbuatannya, Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur, yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang takwa. Lihat ya fil barakallahu fikum, Allah menjelaskan tentang ayat yang tadi, bahwa orang mukmin dituntut jujur dalam amalnya seperti ini. Tentunya kalau dirinci panjang amal-amal yang harus kita lakukan, dan itulah mereka yang Allah katakan orang jujur, orang yang takwa. Kalau kita ingin menjadi orang yang Allah seru tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, perhatikan surat Al-Baqarah ini tadi, bagaimana amalan seorang yang jujur. Dia buktikan dalam imannya kepada Allah, pada Rasul, pada malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan yaumil akhir. Bagaimana bukti mereka di dalam menghadapi perang, dalam bencana, dan bagaimana mereka dengan hartanya. Subhanallah, ketaatannya teruji. Kemudian yang keempat, kita jujur dalam janji. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan, janji itulah yang kita penuhi. Tidak mengingkari akan janji yang pernah kita ucapkan, dan itulah bukti seorang yang beriman. Ya, dia akan memenuhi janjinya, tidak akan mengingkari akan janjinya. Dan afila barakallahu fikum, satu contoh Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa minhum, kata Allah Ta'ala, man ahadallah la in atayna fi fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara manusia ada mereka orang-orang yang janji kepada Allah, seandainya kami diberi karunia Allah berupa harta begini dan begitu, ya, dia menginginkan harta yang banyak, tentu kami akan bersedekah dengan karunia Allah tersebut dan kami akan jadi orang-orang saleh. Namun ketika Allah berikan pada mereka karunia-Nya, ternyata mereka bakhil dengannya. Mereka berpaling dari Allah Ta'ala dan ingkar. Sehingga akibat perbuatan yang tidak jujur dalam janjinya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, Allah timpakan pada mereka kemunafikan di hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari ia jumpa dengan Allah, bima akhlafullah ma'ahduhu wa bima kanu yakdzibun. Ya, karena mereka itu mengingkari janjinya kepada Allah dan sebab karena mereka itu dusta. Sehingga apa kata Allah? Innal munafiqina fid darqil asfal minan nar. Mereka orang-orang munafik ada dalam kerak api neraka. Beda dengan mereka orang-orang muhajirin, ansar. Lihat, perhatikan dalam Al-Qur'an Allah sampaikan di surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kembali Allah sebut orang-orang muhajirin, mereka orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang keluar dari kampung-kampung mereka, dikatakan mereka fakir karena mereka hijrah dalam keadaan tidak boleh membawa apapun dari hartanya, sehingga mereka tinggalkan seluruh kekayaannya di Mekah. Mereka keluar dari rumah mereka dalam keadaan fakir, ya. Mereka diusir dari rumah mereka, diusir dari harta-harta mereka, keluar tanpa membawanya. Dan mereka lakukan itu yabtaghuna fadlan minallah, mengharapkan karunia Allah, waridwana dan ridha Allah, wa yansuruna Allah wa rasulahu, mereka keluar berhijrah untuk menolong Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti ini Allah katakan ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur, yang benar. Nah, ya fila barakallahu fikum, tentunya kita buktikan kalau kita ahlus sunnah, ya itiba pada sunnah. Kalau kita benar jujur dalam manhajnya, tentunya istiqomah di atas manhaj salaf. Dan yang terakhir ya barakallahu fikum adalah jujur dalam hal, ya, jujur dalam kenyataan. Benar-benar seorang itu nyata-nyata jujur seperti mereka para sahabat, karena dari hatinya, ucapannya, ya, dari amalannya, sehingga kenyataannya pun demikian. Dan itulah salah satu yang Allah serukan dalam suratul Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkan oleh ucapan yang benar, dengan jujur dalam ucapan, ya, Allah akan memperbaiki amalan, jadi amalnya pun akan mengikuti ucapannya. Tapi kalau kita sudah dusta ucapannya, otomatis amalannya pun akan membuat satu kedustaan. Bagaimana untuk membenarkan ucapannya? Tapi kalau kita sudah jujur ucapannya, otomatis amalnya akan baik. Dan dengan kita seperti ini, Allah akan memperbaiki amal kita, mengampuni dosa kita. Sampai Allah tutup dengan ayat, wa may yuti'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang takwa pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dialah orang yang mendapat kebahagiaan dengan kebahagiaan yang besar. Barakallahu fikum. Ya filah, ya, Allah ingatkan kita dalam surat Az-Zumar, faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisirqi id jaa'a. Allah katakan, dan siapakah orang yang lebih zalim dari mereka yang mendustakan, melakukan kedustaan kepada Allah, dan ia, ya, mendustakan dengan kebenaran ketika datang kepada mereka, yakni ketika datang utusan Allah membawa kebenaran dari Allah, didustakan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar zalim. Siapa mereka? Ahlul hawa, ahlul bid'ah. Mereka adalah orang yang paling zalim. Mereka melakukan kedustaan dalam agama, mengaku ini ajaran Allah, padahal Allah tidak mengajarkan mereka seperti itu. Menyeru, ayo kita ziarah wali, ini ajaran Nabi, ajaran Allah. Enggak ada ajaran begitu. Mendustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah sampai pada mereka, maka Allah katakan alaysa fi jahannam maswalil kafirin, bukankah jahannam tempat mereka orang-orang kafir? Hati-hati. Maka Allah perintahkan kepada kita, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, baik laki atau wanita, mereka yang jujur. Allah katakan ya, as-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang jujur, begitupun wanita-wanita yang jujur. Apa kata Allah Ta'ala? A'adallahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janji bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga Allah Ta'ala. Semoga yuhfila barakallahu fikum. Jamaah ini muliakan Allah. Allah memberikan kita kejujuran dan selalu membimbing kita pada kejujuran. Semoga kita digolongkan pada golongan siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.